pernah cemburu. Gue tahu lo cuek melulu, tapi gue gak pernah ganggu. Bebas aja mau berbuat apa, terserah suka-suka aja. Bebas aja mau kaya gimana, yang penting lo bahagia. Gue mah gitu orangnya, gak suka marah-marah di dua ini. Gak apa-apa itu disini oke lah. Hello.